نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua ini di muka bumi ini adalah dalam rangka sebuah tujuan yang mulia. Dengan tujuan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan dengan tujuan tersebut Allah menurunkan Al-Kitab. Al-Kitab yang banyak yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Qur'anul Azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana tujuan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian tanpa tujuan apapun, sia-sia, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan di dalam surat Adz-Dzariyat Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mempelajari ilmu agama dari sumbernya yang murni, begitu pula mengamalkannya, merupakan sesuatu yang harus untuk dijalankan pada saat sekarang ini. Terlebih pada zaman saat ini yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, fitnah di mana-mana, di lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, butuh sebuah amal saleh yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat dari ujian dan fitnah tersebut. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua bahwa dengan beramal kita akan selamat dari fitnah, bahwa dengan beramal kita akan selamat dari ujian-ujian tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian beramal pada masa-masa fitnah, pada masa-masa ujian dan cobaan yang berat, yang mana fitnah tersebut bagaikan potongan-potongan malam. Semakin hari semakin gelap, semakin malam semakin gelap, itulah fitnah semakin hari semakin dahsyat. Datang sebuah fitnah, dilalui oleh seorang muslim dengan selamat, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang ujian dan fitnah berikutnya yang ternyata lebih dahsyat dan lebih berbahaya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua dan memberikan solusi bagi kita semua agar kita bisa selamat dari fitnah tersebut dengan kita beramal saleh, dengan kita beramal sesuai dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua telah menyadari bahwa setiap ucapan dan perbuatan kita akan dicatat di sisi Allah azza wa jalla, dan bahkan akan datang saatnya saat semuanya diperhitungkan oleh Allah azza wa jalla, yang mana di hari itu setiap orang akan teringat dengan semua apa yang dia perbuat di dunia ini, sehingga betapa menyesalnya orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan jauh dari amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in. Pada hari setiap jiwa akan mendapati semua yang dia amalkan, baik dari amalan baik ataupun dari amalan buruk, dan bahkan betapa banyak dari mereka yang masih menyesal dan berkeluh kesah akan akibat dari perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan semasa dia tinggal di dunia ini. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah Al-Kitab di hadapannya, dan engkau melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, yang meninggalkan amal soleh dan banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mushfiqina mimma fihi, dia ketakutan dengan apa yang tercatat di dalamnya. Mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkeluh kesah dengan mengatakan, ada apa dengan catatan amal ini? Tidak ada dari amalan kecil ataupun amalan besar kecuali tertulis di dalamnya, wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapati semua yang dia perbuat ketika dia berada di dunia ini, dan sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentu menyadari bahwa di hadapan kita ada sakratul maut, ada kematian. Sehingga oleh karena itu, apakah sudah ada yang kita persiapkan untuk menghadapi saat-saat tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk berbekal di dalam menghadapi saat-saat tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian al-maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, sehingga tatkala kematian itu datang, dia berucap, ya Rabbi laula akhartani, wahai Rabb, andai engkau akhirkan, engkau tunda kematian tersebut. Dia berharap agar kematian itu ditunda dan diundur. Akan tetapi ketetapan telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak mengingatkan bahwa kesempatan hidup akan berlalu dan kematian adalah sesuatu ketetapan dan yang tidak akan bisa dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tidak ada lagi kesempatan bagi seorang pun yang telah mencicipi kehidupan di muka bumi ini setelah datang kematian kepadanya. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk datang kehidupan sebelumnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap orang memanfaatkan dengan beramal saleh sebelum datang hari yang mana seseorang ketika dia meminta untuk dikembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Ketika dia tidak memiliki lagi kesempatan untuk beramal saleh, apa yang sudah berlalu itulah yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa dahsyatnya sakratul maut, terutama menimpa kepada orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim." Andai betapa anda yang kau melihat betapa mengerikannya sekiranya, kalau seandainya engkau melihat di waktu orang-orang zalim berada di bawah tekanan-tekanan kematian, wal malaikatu basitu aydihim, dan yang mana para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, dan menghardik mereka, akhriju anfusakum, keluarkan roh kalian, keluarkan jiwa kalian, dengan dipaksa, dengan keras dan kasar, para malakul maut menjalankan perintah Allah untuk mencabut nyawanya. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin, sadarlah bahwa suatu saat kita akan digiring kepada kematian. Malakul maut akan datang kepada kita, sementara kita tidak tahu entah kapan hal itu terjadi. Dan kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini ke kehidupan yang fana, yang tidak sebanding dengan akhirat. Sehingga oleh karena itu banyak di dalam ayat, di dalam Al-Quran dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semua dan menganjurkan kepada kita semua untuk berbekal menuju alam akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, kehidupan dunia tidak sebanding dengan kehidupan akhirat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kehidupan akhirat mulianya dan berharganya kehidupan akhirat. Maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha, tempat sebuah cemeti di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap seekor nyamuk. Kalau seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap seekor nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir pun. Namun ternyata dunia itu tidak sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan memberikan izin kepada orang-orang kafir untuk mencicipi kelezatan dunia ini. Ibadallah, maka dari itu sungguh dunia tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Segala yang ada di dunia ini penuh dengan kekurangan. Apa yang diperoleh oleh kita dari kesenangan-kesenangan, semuanya itu tidak abadi, bahkan akan berakhir pada saatnya. Dan bahkan untuk memperolehnya penuh dengan kesusahpayahan. Berbeda dengan akhirat, berbeda dengan akhirat yang semuanya abadi dan tidak ternilai. Semuanya abadi dan tidak bisa kita menilainya dengan harta benda. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang mana tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlihat oleh mata, wala khatara bi qalbi bashar, dan juga tidak pula terbetik di dalam hati seorang manusia bagaimana nikmatnya dan mulianya kehidupan akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan, sesungguhnya nanti kalian di akhirat di surga Allah akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum an tahyu fala tamutu abadan, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Wa innalakum an tashabbu wala tahramu abadan, dan kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Wa innalakum an tan'amu fala tay'asu abadan, dan kalian akan selalu mendapatkan kenikmatan dan kalian tidak akan bosan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Demikianlah ibadallah, perbedaan yang sangat jauh antara dunia dan akhirat, dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Namun pada kenyataannya masih banyak atau bahkan sangat banyak orang-orang yang lalai akan kehidupan dunia ini. Mereka melupakan akhirat hanya demi sepeser dari harga dunia ini. Mereka bersemangat dari mencari dunia. Mereka bersemangat mencari dunia tanpa henti dan tanpa memperdulikan akhirat. Dan bahkan mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia dengan segala upaya dan cara yang bisa dia lakukan, bahkan dengan semena-mena dalam keadaan sadar dia berani melakukan kezaliman, dalam keadaan sadar dia menyakiti hak saudaranya, mengambil hak saudaranya. Wal'iyadu billah, semua itu dikarenakan kurangnya keimanan, kurangnya kesadaran, tidak takut akan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwasanya bagi hamba-hamba yang bertakwa akan selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tiada dia menduganya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya selalu kita berkaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah yang ada pada diri beliau. Beliau adalah seorang yang miskin, yang sangat sederhana, sederhana dengan dunia ini. Padahal beliau adalah pimpinan Rasul, padahal beliau adalah pimpinan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah." Sesungguhnya Raja Persia dan Raja Romawi berada di dalam kemegahan dan kenikmatan, sementara engkau seperti ini wahai Rasul, padahal engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu tidak seberapa, dengan beliau mengatakan, "Ama tardo an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Apakah engkau tidak ridho wahai Umar bahwasanya dunia milik mereka sementara akhirat adalah milik kita? Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله معاشر المسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى المؤمن يعتبر seorang yang beriman seharusnya bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, terlebih dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, terlebih dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepadanya. Ibadallah, Ali bin Abi Thalib menyatakan sebuah perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia berlalu membelakangi kita sementara akhirat semakin mendekat. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Fala takunu wa fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Sehingga oleh karena itu jadilah kalian anak-anaknya akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amadun, karena pada hari ini adalah tempat bagi kita untuk beramal. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Wala hisab, dan tidak ada perhitungan di dunia ini. Wa ghadan hisabun wala amal, sementara nanti setelah kematian kita ada perhitungannya, ada balasannya, dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam muqaddimah kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang fatin, futana. Mereka menceraikan dunia, wa khaful fitana, dan mereka mengkhawatirkan dan takut akan fitnah-fitnah yang melanda. Nadharu fiha, mereka melihat kepada dunia ini, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, sehingga dia tahu bahwasanya dunia ini bukanlah tempat bagi orang yang hidup, semuanya akan mati. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, sehingga mereka mengibaratkan dunia ini sebuah samudra yang luas, bagaikan samudra yang luas, dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahu yang dengannya dia mengarungi dunia ini sampai kepada tujuan, yang di sanalah tempat yang sesungguhnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempermisalkan kehidupan kita di dunia ini. Ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa saya dengan dunia ini? Enggak penting dunia ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ana fid dunya, saya ini berada di dunia ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Ita istadhalla tahta syajaratin, yang mana dia bernaung di bawah pepohonan. Kemudian setelah dia melepaskan penatnya, kemudian dia berjalan dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu belajar ilmu syariat ini dan mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الروهينجيين المستضعفين في روهينجيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.